minta yang padanya isti'anah wa nusrah, ya, pertolongan. Dan adapun ghawth al-ighwathah, istighatsah di sini terkait dengan izalatus syiddah, ya, dalam rangka untuk menghilangkan kegentingan ataupun yang semisalnya. Ini al-istighatsah. Baik. Qala wal istighatsah wal isti'anah bil makhluqi 'ala naw'ain. Adapun istighatsah dan isti'anah pada makhluk, kata beliau, beliau menjelaskan di sini ada dua macam bentuknya. Baik. Istighatsah wal isti'anah pada makhluk ada dua macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama atau jenis yang pertama, al-isti'anatu wal istighatsatu bil makhluqi fi ma yaqdiru alayhi. Jadi secara makna secara umum, ya, istighatsah wal isti'anah sama, minta pertolongan, ya. Namun istighatsah itu pada suatu yang padanya ada kesempitan atau kegentingan dan yang semisalnya. Jenis yang pertama, istighatsah dan isti'anah pada makhluk, yaitu pada perkara yang makhluk tersebut tidak mampu padanya. Fima la yaqdiru alaihi. Ketika seorang beristi'anah atau istighatsah pada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Wa hadza, afwan, saya ulang. An-naw'ul awwalu al-isti'anatu wal-istighatsatu bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi. Pada perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Ya, pada perkara yang makhluk tersebut mampu melakukannya. Wa hadza jaizun, dan ini boleh. Beliau hafizahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, yaitu berdasarkan firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan berta'awunlah kalian, ya, pada perkara albir wat taqwa, perkara kebaikan dan ketakwaan. Sehingga pada jenis yang pertama ini yang dibawakan oleh beliau Allah menunjukkan bolehnya seorang minta tolong, ya, dengan bentuk isti'anah ataupun istighatsah, tapi dalam perkara yang makhluk tersebut atau orang yang dimintai tersebut mampu, ya, melakukannya. Perkara yang mampu dilakukannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, yakni menolong, saling tolong menolong, ya. Ba'dukum 'ala ba'd, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Alal birr, di atas, ya, dalam perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan. Adapun albir itu sendiri, tentunya yang diinginkan dalam ayat ini tentunya adalah sesuatu atau segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Dari amalan-amalan yang zahir maupun batin. Min hukukillah, dari hak-hak Allah. wa hukukul adamiyyin, dan hak-hak sesama anak Adam, sesama manusia. Ya. Segala perkara kebaikan terkait perbuatan, ya. Segala perkara terkait perbuatan yang zahir maupun yang batin dari hak-hak Allah dan hak-hak sesama anak Adam. Ini yang diinginkan dengan al-birr, amalan-amalan kebaikan sebagaimana yang diinginkan dalam ayat tersebut. Ya. Maka seorang yu'inu ba'dhukum ba'dha, membantu, menolong sebagian kalian dengan sebagian yang lain dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut. Baik. Demikian pula Allah sebutkan at-taqwa dalam ayat tersebut. At-taqwa. Maka tentunya dalam bab ini, pada tempat ini yang diinginkan, dan at-taqwa adalah segala sesuatu yang mencakup, ya, pada seorang untuk meninggalkan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Demikian pula rasulnya benci. Segala sesuatu yang tidak disukai, tidak diridhai oleh Allah dan rasulnya. Untuk apa? Litarkihi, untuk ditinggalkan, untuk meninggalkannya. Terkait dengan apa? Terkait dengan al-a'mal, amalan-amalan, al-zahirah wal-batinah, yang zahir maupun yang batin. Ya, ini tentunya yang diinginkan dengan at-taqwa. Al-birr wa taqwa fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini. Maka tentunya demikian pula setiap perangai dari perangai-perangai kebaikan yang diperintahkan untuk mengerjakannya, untuk melakukannya, atau perangai dari perangai-perangai kejelekan, al-ma'mur bitarkiha, yang diperintahkan untuk meninggalkannya. Ya. Demikian pula apa? Segala atau setiap perangai yang baik, dari perangai-perangai kebaikan yang diperintahkan untuk melakukannya, seorang diperintahkan untuk melakukannya. Dari perangai kejelekan, seorang diperintahkan untuk meninggalkannya. Karena yang namanya seorang hamba, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala binafsihi, ya. Dan demikian pula dengan muawanah ghairihi min ikhwanihi, dan dengan diperintahkan pula untuk muawanah, dengan saling tolong, menolong, bantu-membantu terhadap selainnya min ikhwanihi, dari saudaranya. Ya, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini tentunya yang diinginkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tentunya dalam kelanjutan ayat, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk ta'awun di atas udwan, ya. Wala ta'awanu 'alal itsm, di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ini lawan dari yang awal. Allah alam. Baik, demikian pula Allah Subhanahu wa taala atau beliau di sini hafizahullah membawakan firman Allah yang lain, itu tentang kisah Musa alaihi salam. Tentang kisahnya Musa alaihi salam dalam surat Al-Qasas ayat 15. Fastaghathahu alladhi min sya'atihi 'ala alladhina min 'aduwwihi. Yani tentang kisah Musa tentang terjadinya dua orang yang bertikai, ya. Salah satunya dari kalangan Bani Israel, ya. Demikian pula yaitu sama dengan golongan Musa alaihissalam, dan salah satunya dari yang lain disebutkan di sana dari golongannya apa? Fir'aun, ya. Maka ketika terjadi pertikaian tersebut, orang yang merasa bahwa dirinya dari golongan Nabi Musa alaihissalam min Bani Israel, melihat Musa maka meminta apa? Meminta tolong kepada Musa. Ya, meminta tolong kepada Musa untuk melawan dari pertikaian tersebut. Sehingga kemudian apa dalam ayat disebut fawakazahu Musa faqadha alaihi, ya, dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, sampai kemudian orang yang dipukul tersebut apa, mati, ya. Syahid di sini adalah kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala aduwi, ya. Sahihnya ini di situ disebutkan apa? Dengan kalimat fastaghathahu min al-istighathah, minta tolong. Di waktu itu terjadi pertikaian, kemudian orang tersebut apa? Minta tolong kepada Musa. Di sini pula menunjukkan bahwa sesuai dengan konteks istighatha, minta tolong kepada seorang, manakala orang tersebut mampu melakukannya, ada sesuatu yang jaizah Allah alam, sesuatu yang dibolehkan. Allahu ta'ala a'lam bis-sawab. Qala hafizahullahu ta'ala, wa kama yastaghithu ar-rajulu bi ashabihi fil harbi wa ghayriha mimma yaqdur alaihi al-makhluq, dan sebagaimana pula seorang rajul yang dia minta tolong pada temannya dalam peperangan dan yang selainnya, mimma yaqdur alaihi, dari perkara yang mampu orang tersebut melakukannya, bisa dan mampu melakukannya dari kalangan makhluknya, dari sesama manusia. Ya, ini nau al awal, macam atau jenis yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah jenis yang diperbolehkan. Qala hafizahullah, an nau tsani, jenis atau macam yang kedua, al istighatsatu wal isti'anatu bil makhluq fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Yani istighatha atau isti'anah, minta tolong pada makhluk pada perkara yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya kecuali Allah saja, kecuali Allah yang mampu, ya. Contohnya apa? Seperti istighatha wal isti'anah bil amwat. Seperti misalnya istighatsah dan isti'anah pada orang-orang yang sudah mati. Ya. Namanya orang sudah mati, tidak mampu untuk melakukan apa-apa, sudah mati. Ya. Wal isti'anah au istighatsah bil ahya. Ya. Ataupun juga istighatsah bil ahya pada orang-orang yang masih hidup. Demikian pula isti'anah pada mereka orang-orang yang masih hidup, tapi apa? Orang-orang tersebut tidak mampu melakukan perkara yang dia minta, mintain tolong, illallah. Kecuali Allah saja yang mampu. Seperti misalnya contohnya syifa'ul marudha. Ya. Menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Menyembuhkan orang sakit. Orang sakit Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Ujian dengan sakit tersebut. Cobaan dengan sakit tersebut. Maka demikian pula hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyembuhkannya. Ya. Adapun manusia hanya diberikan ya yang namanya usaha, berusaha untuk ya melakukan ya perkara-perkara ya ia melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikan sakit tersebut sembuh. Ya. Namun sembuh dan tidaknya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Sehingga ketika seorang memberikan suatu misalnya suatu obat ataupun yang semisalnya atau memberikan bantuan yang selainnya sebagai bentuk penyembuhan ya. Maka itu bukan semata-mata orang tersebut yang menyembuhkannya, akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki ya sembuhnya orang yang sakit tersebut melalui orang lain dari hambanya ya dengan obat ataupun yang semisalnya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ataupun memberikan kelapangan dari kesempitan-kesempitan ya, minta untuk dilapangkan kesempitan yang menimpanya. Dia minta kepada manusia. Dia boleh. Yang ini yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya. Ataupun juga menolak mudharat, ya. Maka kata beliau hafizahullahu taala, fa hadzan naw' ghairu jaiz. Jenis ini yang kedua ini tidak diperbolehkan. Bahkan huwa syirkun akbar, termasuk dari syirik besar. Ya. Waqad kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Ya. Dahulu pernah apa? Ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang munafik yang mengganggu dari kalangan orang-orang yang beriman minal mu'minin. Sebagian mereka dari orang-orang munafik mengatakan kepada sebagian mereka yang lain, faqala ba'dhum kumu bina nastaqitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ya. Ayo. Bersama kami untuk beristighatsah. Ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Ya. Sungguhnya istighatsah itu apa? Tidak boleh istighatsah pada kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tak lain istighatsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita perhatikan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kariha ayusta'mal hadzal lafz fi haqqihi. Beliau tidak menyukai, beliau membenci ya dipakainya kalimat atau lafaz istighatsah pada hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana mimma yaqduru alaihi fi hayatihi, walaupun beliau ya, walaupun bahkan beliau mungkin mampu di masa hidupnya melakukannya. Namun apa? Himayatan li jannabit tauhid wa saddan li dhara'i syirk. Namun beliau melihat, beliau memandang ya, akan khawatirnya ya, jauhnya dari yang namanya tauhid, akan ditinggalkannya yang namanya tauhid. Maka beliau, ini adalah sebagai bentuk penjagaan beliau terhadap tauhid, sehingga beliau tidak mau istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kan itu dari hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagai bentuk syaddan lidzara'i, menutup pintu kerusakan, yaitu berupa kesyirikan, sehingga beliau pun tidak mau ya disandarkan istighatsah kepada beliau. Demikian pula sebagai bentuk adaban wa tawadhu'an li rabbih, sebagai bentuk adab dan tawadhu' pada Rabb-nya. Ya. Demikian pula sebagai bentuk tahdhiran lil ummati min wasa'il syirk fil aqwali wal af'al, sebagai bentuk peringatan terhadap umat ini ya, dari yang namanya wasilah, perantara-perantara yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, berupa aqwal, ucapan-ucapan, ataupun af'al, ataupun perbuatan-perbuatan. Ya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membenarkan ataupun menyetujui, membolehkan apa yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik tersebut, maka dikhawatirkan ya, itu akan menjadi sebuah menjadi sebuah perantara terjadinya kesyirikan di umat ini ya, menjadi sebuah bentuk yang mana seorang bisa jauh dari yang namanya tauhid. Pintu kerusakan pun jadi terbuka karena perkara tersebut. Sehingga beliau tidaklah demikian ya. Tapi bagaimana beliau tidak menyukai hal tersebut disandarkan kepada beliau, pada hak beliau? Maka itu beliau menginginkan sebagai bentuk penjagaan dan menutup pintu kerusakan akan terjadinya kesyirikan di umat ini. Maka beliau mengatakan innama yustaghathu billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza kana hadza fima yaqdiru alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, apabila dalam perkara ini dahulunya adalah pada perkara yang sebetulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melakukannya di masa hidupnya, itu aja beliau tidak membolehkan ya. Fa kaifa yustaghathu bihi ba'da mamatihi? Maka bagaimana bentuk istighatsah tersebut terjadi setelah meninggalnya beliau? Maka tentunya lebih aula lagi, lebih utama lagi, tidak boleh. Ya. Di masa hidupnya aja beliau tidak membolehkan. Apalagi setelah meninggalnya beliau. Wa yutlabu minhu umurun la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Dan apalagi pula yang diminta misalnya, atau yang diminta oleh seorang adalah perkara-perkara yang sebetulnya itu tidaklah mampu melakukannya kecuali Allah saja. Lebih-lebih lagi. Ya. وَإِذَا كَانَ هَذَا لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Kalau yang demikian ini aja tidak boleh pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa ghairihi min babil aula, maka pada selain beliau sallallahu alaihi wasallam lebih lagi tidak boleh, ya. Imma fi hayatihi aw mamatihi. Masa hidupnya beliau aja beliau tidak. Terlebih lagi ketika meninggalnya. Ini pada hak beliau, terlebih lagi selain beliau. Ya, lebih lagi tidak dibolehkan. Maka perkara tersebut bisa membawa seseorang jatuh pada kesyirikan, bahkan syirik besar. Apalagi perkara yang diminta adalah perkara yang semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga sampai sini selesai apa yang dibawakan penjelasan oleh beliau hafizahullah, ya. Sehingga jelas terkait dengan isti'anah wa istighatsah, ya, terkait minta tolong, ya. Beliau menyebutkan di sini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang dibolehkan, manakala perkaranya adalah perkara yang mampu dilakukan oleh sesama makhluknya dari hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Berdasarkan firman Allah tersebut. Jenis yang kedua adalah jenis yang tidak diperbolehkan, ya. Manakala perkara yang dimintainya dari minta tolong tersebut adalah perkara yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba dari kalangan makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang mampu. Manakala seorang hamba terjatuh melakukan hal tersebut, maka tentunya itu bisa membawa seorang tersebut kepada atau dia jatuh kepada kesyirikan, bahkan min jenis syirkul akbar, bahkan termasuk dari jenis syirik besar. Dan contohnya tadi sudah kita dapati dari apa yang beliau contohkan. Allahu a'lam bissawab. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang beliau bawakan dari penjelasan bisa kita pahami. Taib. Sehingga selesai fasal yang atau bab fasal yang ke-11 dari bab yang kedua. Adapun setelahnya di sini beliau masuk pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga di sini beliau menuliskan atau menjelaskan, beliau membagi menjadi beberapa fasal, ya. Beliau membawakan menjadi 6 fasal. Dan beliau menyebutkan bab yang ketiga adalah babu fi bayani ma yajib i'qaduhu fir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa sahabatihi. Pada bab yang ketiga di sini beliau membawakan penjelasan tentang apa yang harus seorang yakini, ya, meyakininya, ya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di sana ada 6 fasal. Ya, wadhalika fi fusul, kata beliau, artinya ada beberapa fasal. Fasal yang pertama, fi wujubi mahabbatir rasul wa ta'zimihi. والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته والفصل الثاني في وجوب طاعته والاقتداء به والفصل الثالث في مشروعية الصلاة والسلام عليه وفصل الرابع في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو الفصل الخامس في فضل الصحابة وما يجب على اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم والفصل السادس في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى enam fasal yang akan kita baca secara berurutan satu demi satu dari fasal yang ada insyaallah taala pada pertemuan berikutnya wallahu a'lam bissawab. Baik, sehingga pertemuan pada malam ini kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Fa insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.